amal mayit itu angga ibu salam ya dhuru fihi kaumuhu waraan musalli. Jadi ini penjelasan yang merupakan lawan ya, lawan dari penjelasan sebelumnya. Kalau di penjelasan sebelumnya syarat sholat adalah syarat sholat mayit, salah satunya adalah tidak boleh berada di depan jenazahnya. Itu dengan catatan kalau jenazahnya ada di samping kita. Sekarang membahas tentang jenazah yang goib, al-mayit al-goib. Mayit yang goib artinya jenazah yang tidak ada di samping kita. Kalau kita mensolatinya maka tidak berbahaya. Tidak berbahaya musholli atau orang yang sholat berada di depannya. Jadi kaunuhu wara'al musholli itu maksudnya mayit berada di belakang musholli itu tidak apa-apa. Kemudian wa yusannu ja'lu shufufihim salakatan fa'aktsara. Ini ada kesunahan ya. Ada kesunahan untuk menjadikan barisan orang-orang yang sholat dijadikan tiga baris atau lebih. Jadi sunahnya itu minimal tiga baris, semakin banyak semakin bagus, menjadikan shaf atau barisan tiga baris. Kalau di dalam penjelasan Ibnu Hajar di kitab Tuhfah, beliau memberi catatan untuk kesunahan ini, yaitu selama musholli berjumlah 6 orang atau lebih ya. Jadi menjadikan shaf tiga baris itu kalau memang jumlahnya 6 atau lebih menurut Ibnu Hajar. Lalu di penjelasan Ali Subramalisi mengatakan bahwa penjelasan itu, penjelasan dari Ibnu Hajar itu memberi kefahaman bahwa jamaah yang kurang dari 6 orang maka tidak ada kesunahan untuk menjadikan barisan tiga baris. Jadi andai kata ada 2 orang bersama dengan imam atau 3 orang bersama dengan imam, maka mereka makmum itu hanya berbaris dengan satu barisan saja di belakang imamnya, tidak menjadi tiga baris. Kemudian Ibnu Qasim juga menjelaskan setelah penjelasan yang panjang, beliau mengatakan bila orang yang mensolati jamaah hanya 5 orang saja, apakah selain imam berdua, apakah selain imam berbaris menjadi 2 shaf atau tidak ya, atau tidak? Karena menjadi 2 shaf itu lebih mendekati jumlah barisan yang diperintahkan oleh syariat, yaitu 3 shaf. Dan mereka juga menjadi 3 shaf bersama dengan imam. Jadi imam dianggap 1 shaf, kemudian 2 orang di belakangnya dianggap shaf kedua, lalu orang yang ketiga dianggap shaf yang ketiga. Atau 4 orang yang menjadi makmum itu hanya berbaris 1 shaf saja, hanya berbaris 1 shaf saja, karena tidak ada perintah syariat untuk menjadikannya 3 shaf. Karena tadi kan Ibnu Hajar membatasi 6 orang ya. Kalau 6 orang kan berarti imam, kemudian 2 orang di belakangnya, lalu 2 orang lagi, 2 orang lagi. Ini kalau makmumnya hanya 4, itu masih ada 2 kemungkinan hukumnya. Kemungkinan pertama menjadikan 2 shaf, jadi 2 orang shaf pertama, 2 orang shaf berikutnya. Kemungkinan yang kedua hanya 1 shaf saja. Dari 2 kemungkinan itu, yang kemungkinan pertama itu tidak jauh dari kebenaran ya, tidak jauh dari kebenaran, dan juga dianggap yang lebih cocok ya. Dan di dalam kitab Al-Bujairami juga ada keterangan kalau yang berjamaah hanya 3 orang saja, jadi ada 1 makmum, kemudian ada 3 orang yang, ada ada satu imam ya, mohon maaf, ada satu imam, kemudian ada tiga orang yang menjadi makmum. Itu menurut Jubzul Romi, sebaiknya satu orang berdiri di belakang imam, kemudian yang lain itu berdiri di belakangnya, ya. Tapi juga ada kemungkinan yang kedua, yaitu dua orang di belakang imam, sehingga imam itu dianggap satu saf, kemudian dua orang itu menjadi saf yang lain. Dan saf yang ketiga itu gugur, ya. Kesunahan untuk saf yang ketiga itu gugur karena memang orangnya tidak memungkinkan. Jadi satu imam dua makmum itu kemungkinannya bisa dua, bisa dua saf, bisa satu saf. Dan di penjelasan Khatib Sirbini dalam kitab Al-Mughni dalam pembahasan sholat jenazah, beliau mengatakan bahwa keutamaan di barisan pertama dan barisan yang lain itu sama di dalam sholat jamaah, berbeda dengan sholat-sholat yang lain, ya. Kalau sholat yang lain kita tahu bahwa sholat pertama itu memiliki keutamaan dari sholat yang lain, tapi kalau di dalam sholat berjamaah itu hukumnya sama, keutamaannya sama menurut Khatib Sirbini dalam kitab Al-Mughni. Dan juga dikarenakan ada perintah untuk memperbanyak saf, untuk memperbanyak barisan. Jadi karena ada perintah memperbanyak barisan, maka semua keutamaan barisan itu sama, ya, keutamanya sama. Jadi kesunahan tiga baris ini berdasarkan bil khabar as-sahih, man shalla alaihi salatu sufufin faqat aujaba al-ghufranahu. Jadi ada hadis sahih yang mengatakan bahwa seorang mayit yang disolati oleh tiga baris, maka mayit itu diampuni dosanya. Jadi hadis ini adalah dalil kesunahan menjadikan barisan berjumlah tiga baris. Faqat aujaba, di sini yang dimaksud adalah mayit itu berhak, ya, berhak mendapatkan ampunan dari Allah. Dan itu yang dikehendaki oleh tafsiran dari Fathul Mu'in, ay ghufira lahu. Jadi secara faktanya mayit itu memang diampuni oleh Allah, seperti yang dijelaskan di riwayat yang lain. Dan Ibnu Hajar di dalam Tuhfah mengatakan bahwa anjuran tiga saf, ya, anjuran tiga baris itu yang dilarang adalah kurang, ya. Kalau kurang dari tiga baris itu dilarang, tetapi kalau lebih itu tidak dilarang. Jadi semakin banyak barisan itu semakin bagus, tetapi kalau kurang dari tiga baris itu dilarang. Dilarang dalam arti tidak melakukan anjuran dari syariat. Jadi bufirullahu ini adalah tafsiran atau penjelasan dari kata waqat aujaba. Walayun dambu takhiruha wallahu a'lamu bisawabi.